Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, Inspirasi Keluarga kembali menemani Anda hari ini ya. Seperti biasa bersama saya Rudy Saputra akan menemani Anda di Inspirasi Keluarga hari ini di edisi Kesehatan dan juga Kebugaran. Selama 1 jam 30 menit ke depan saya akan menemani Anda bersama narasumber pasien yang akan hadir di studio. Kita akan membahas tema-tema yang menarik ini ya, untuk inspirasi Anda yang pengen lebih sehat gitu ya, pengen keluarga lebih sehat, kesehatan, kemudian juga bugar, yang pastinya lancar untuk menjalankan aktivitas. Saya ajak juga untuk Anda yang di rumah, Anda bisa bergabung bersama kita di sini. Silakan Anda bisa gunakan line telepon kita di 0217888530, atau juga bisa WhatsApp di 0822-9789-1044 ya. Yang maksudnya untuk Anda juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id. Atau untuk Anda yang menggunakan Android, nah sekarang Anda bisa download nih aplikasi iDream Radio di Play Store, dan Anda bisa mendengarkan serangkaian program, kemudian juga kajian dan juga informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Yang pastinya bisa akses di mana aja, mau di luar kota, luar negeri, atau juga Anda lagi mobile, lagi di perjalanan, bisa tetap dengerin iDream Radio dengan menggunakan gadget Anda. Nah, hari ini kita bahas apa sih, Ruth? Tema kita apa ya di kesehatan dan kebugaran hari ini? Tapi sebelumnya kita sapa dulu deh bintang tamu atau mungkin juga narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Mas Syarif Darmawan MKes ya. Kita ketahui sahabat iDream, beliau ini merupakan salah seorang dosen ya di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 jurusan Gizi, dan beliau ini juga lulusan S2 Gizi UGM. Saya pengen sapa dulu. Assalamualaikum Mas Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Alhamdulillah salam sehat. Wah, ya. Mas Syarif apa kabar hari ini Mas Syarif? Alhamdulillah sehat. Sehat sekali ya. Mas Syarif hari ini di Inspirasi Keluarga untuk edisi Kesehatan dan Kebugaran, kita akan membahas tentang apa nih Mas Syarif? Tentang obesitas. Ya. Jadi obesitas ini merupakan istilah ininya adalah kegemukan. Itu definisinya adalah berat badan seseorang itu yang melebihi dari batas kenormalan, yang melebihi dari batas umumnya yang telah ditetapkan, seperti itu. Oke, melebihi standar lah ya. Ya, melebihi standar. Oke, Mas Syarif. Dan pasti untuk ada sahabat iDream yang mungkin juga pengen tahu lebih jauh tentang obesitas, nanti kita akan bahas bersama Mas Syarif. Seperti apa nih obesitas sebenarnya? Apakah kita sudah termasuk kategori obesitas atau cuma gemuk doang? Tapi kita nanti akan bahas seperti apakah sama nggak sih obesitas dengan gemuk? Nanti kita akan bahas untuk Anda di Inspirasi Keluarga. Tetap di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Hari ini di Inspirasi Keluarga sahabat iDream, kita akan berbicara tentang obesitas ya. Nah, di mana sahabat iDream, kalau kita berbicara obesitas ini merupakan salah satu penyakit tidak menular ya sebenarnya. Seperti yang disampaikan juga oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, yaitu Ibu Lilik S. Sulistiyowati, yang menyatakan saat ini kelebihan berat badan ini dan obesitas ini telah menjadi masalah kesehatan global. Jadi kalau biasanya nih sahabat iDream, penyakit ini kan mendera di masyarakat-masyarakat yang di negara berpenghasilan tinggi. Namun sekarang kasus yang sama juga ditemukan pada penduduk berpenghasilan rendah dan juga menengah di kawasan perkotaan. Bahkan nih sahabat iDream, di dunia angka kejadian obesitas ini meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1980. Di mana pada tahun 2014 terdapat 41 juta anak telah mengalami berat badan berlebih dan obesitas. Di Indonesia sendiri nih, data riset kesehatan daerah atau Riskesdas 2013 menunjukkan ada 18,8% anak usia 5-12 tahun mengalami kelebihan berat badan, di mana sebanyak 10,8% menderita obesitas. Berarti kita harus tetap harus waspada nih, harus menjaga asupan gizi yang pastinya untuk tetap berada dalam kontrol-kontrol yang baik dan tidak menderita atau mungkin mencapai kategori obesitas. Nah, Mas Syarif, kalau ya, ini dari data Rikesda ya, tahun 2013 ini ya, menunjukkan memang angka obesitas ini memang tinggi ya, banget. Ya, betul, dan bahkan bukan hanya orang dewasa tapi anak-anak ya, usia sekali kecil juga ya, menderita obesitas. Ya. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, tapi mungkin bisa dijelasin dulu, obesitas ini apa sih sebenarnya, Mas ya, Syarif? Ya, baik. Jadi obesitas ini adalah berat badan seseorang yang melebihi dari batas standar. Uh-huh. Nah, sebenarnya tahapannya itu bukan langsung ke obesitas. Okay. Jadi kalau kita hitung, jadi kita menghitungnya dengan indeks massa tubuh. Uh-huh. Indeks massa tubuh itu kita menghitung berat badan kita dibagi dengan tinggi badan kita. Jadi okay, proporsi berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Nah, tahapannya kalau nilai IMT-nya itu 18-23, 22 mm-hmm, itu dikatakan ideal, tubuh kita ideal. Okay. Status gizi kita ideal. Tetapi kalau kita sudah di atas dari 23-25 itu masuk kepada kegemukan. Mm. Nah, kelebihan berat badan, kelebihan berat badan. Nah, lebih dari 25 itu kita sebut dengan obesitas. Nanti ada juga obesitas tingkat 1, obesitas tingkat 2. Jadi intinya obesitas itu adalah proporsi berat badan kita yang tidak sesuai dengan tinggi badan kita. Oke. Ya, seperti itu. Nah, ini dampaknya banyak sekali. Dan memang obesitas ini bukan penyakit menular. Ya, bukan penyakit menular. Dia adalah termasuk dalam kategori degeneratif karena pola hidup. Ya, okay, karena pola hidup, karena pola makan yang tidak seimbang, aktivitas fisik yang kurang. Ya, akhirnya tadi terjadi gemukan. Tetapi kegemukan ini dampaknya bisa banyak sekali nih, banyak penyakit-penyakit yang selalu menyertai dari obesitas. Okay. Di antaranya adalah nanti bisa tinggi kolesterol. Kemudian dari tinggi kolesterol itu nanti bisa juga kepada jantung. Mm-hmm. Jadi jantung yang apa detaknya itu tidak sesuai, kemudian nanti ada hipertensi. Kemudian nanti ada bisa stroke ya, jantung koroner. Ini adalah penyakit-penyakit yang asal muasalnya dari pola makan, kemudian kegemukan, obesitas, kemudian terjadi penyakit-penyakit yang tadi yang berbahaya yang selalu menyertai. Hmm. Bahkan diabetes mellitus pun ada yang diakibatkan karena tadi pola makan yang tidak seimbang. Salah satunya adalah tadi pola makan yang terlalu berlebihan terhadap kalori dan lemak. Yang ujung awalnya itu pangkalnya adalah obesitas. Oke. Nah, kalau dilihat dari penjelasan Mas Syarif tadi, berarti beda dong ya, orang gemuk dengan orang obesitas sih sama nggak? Mas Syarif, tadi Mas Syarif menyebutnya kegemukan ya, gitu. Berarti orang-orang gemuk obesitas gitu, Mas Syarif? Ya, jadi kan ada grade-nya. Ah. Jadi sebelum mencapai kepada obesitas, dia masuk dulu dalam kategori kegemukan. Oh, okay. Nah, levelnya ini, level kegemukan. Nah, kita berusaha dari gizi itu berusaha agar status gizi kita itu masuk ke dalam status gizi ideal yang range dari indeks massa tubuhnya itu proporsi antara berat badan tinggi badannya itu adalah masuk dalam kategori nilai 18-23. Kita bertahan di situ. Kalau kurang itu yang kita sebut dengan kekurangan status gizi kurang. Okay. Nah, tapi kalau lebih yang kita sebut itu sebagai kegemukan. Oh, nah, seperti okay, jadi grade-nya. Nah, dampaknya mungkin kalau masih baru masuk sampai kegemukan, di maintenance dengan olahraga, dengan mengurangi kalori, itu bisa kembali kepada berat badan ideal ya, status gizi ideal atau status gizi baik. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, tidak ada aktivitas fisik, makan yang berlebihan, akhirnya masuk kepada obesitas. Oke, jadi kegemukannya jalannya lah ya, ya Mas Arif ya, untuk menuju obesitas. Awalnya seperti itu. Oke, nah kalau kita bisa ngerasain nggak sebenarnya, Mas Arif, ada tanda-tanda nggak sih? Ya. Ada yang membedakan orang gemuk dan obesitas. Tanda-tandanya seperti apa nih yang obesitas? Tanda-tandanya kita bisa memantau dari berat badan kita. Oke. Ya, jadi berat badan ideal itu kan tinggi badan dikurang 100 gitu ya. Nah, kalau ternyata kita ukur berat badan kita tidak masuk ke dalam berat badan ideal itu sudah mulai tanda-tanda kegemukan. Hmm. Nah, selain itu juga kita bisa melihat lingkar pinggang, lingkar panggul. Okay. Jadi kalau rasio lingkar pinggang, lingkar panggul kita itu di atas dari, kalau wanita itu di atas dari 0,8, kemudian laki-laki di atas 1, itu juga sudah harus mewaspadai. Kenapa? Karena rasio lingkar pinggang, lingkar panggul yang di atas dari 0,8 itu sebenarnya berisiko 3 kali untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Okay. Iya, karena diakibatkan karena obesitas itu. Jadi sederhana, jadi kita ngukurnya dengan ala apa? Dengan cara pengukuran antropometri. Jadi tanda-tanda tubuh itu bisa kita ukur ya dengan standar-standar tadi, dengan berat badan, kemudian dengan rasio lingkar pinggang lingkar pinggul, kemudian dengan proporsi antara berat badan dengan tinggi badan tadi ya dengan IMT. Itu bisa kita hitung. Jadi memang kalau dari tampilan fisiknya ya bisa juga sih kelihatan, tampilan fisiknya kita lihat aja misalnya kok setahun yang lalu ikat pinggang saya ukurannya segini gitu ya. Aduh, saya banget gimana. Kesinggung ini. Ya artinya sederhananya gitu. Sederhananya cara-cara mudahnya. Okay. Kok udah masuk ke ini apa tahun berikutnya kok saya harus nambah lubang ikat pinggang ya. Okay. Nah, itu sebenarnya sederhananya seperti itu. Jadi kalau apa bisa kelihatan dari perut kita gitu ya, dari ukuran celana kita tuh sudah bisa kelihatan apakah kita termasuk obesitas atau tidak. Nah, kemudian ada lagi tanda-tanda yang lain mungkin tanda-tandanya bisa juga dengan kalau laboratorium juga bisa kita lihat ya dampaknya. Dampaknya itu bisa ada peningkatan kadar kolesterol. Okay. Itu juga sudah bisa mengarah ke sana. Tetapi yang sederhananya kita dengan ukuran antropometri, dengan ukuran tadi berat rasio antara berat badan dengan tinggi badan. Nah, itu kan kalau dilihat secara fisik ini ya. Mas Syarif, tapi kalau kita yang obesitas ada rasa-rasa, ada perasaan apa gitu, mungkin juga ada mungkin yang katanya sering kesemutan. Oh, keluhannya ya, keluhannya. Keluhannya. Oke, jadi keluhannya itu juga biasanya kita cepat lelah ya, cepat lelah, kemudian terkadang juga ngantuk ya, cepat ngantuk. Kemudian kalau kita diajak jalan gitu ya, mungkin cepat nggak sekuat dari teman-teman yang tidak obesitas. Jadi keluhannya itu memang cepat capek. Okay. Dan kalau sudah masuk ke umur 50, 45 gitu ya, di dengkul kita ini, kaki kita juga suka akhirnya sudah merasa cepat ini juga, karena ini tubuh kan punya kapasitas untuk menopang ya. Tulang-tulang kita punya kapasitas untuk menopang. Nah, kalau berat badan kita berlebih, akhirnya tubuh kita ngasih peringatan tuh. Iya. Nah, bisa juga nanti akhirnya kalau tadi suka semutan, itu nanti obesitas yang diiringi dengan diabetes mellitus. Jadi untuk diabetes mellitus nanti ada pembahasannya khusus. Itu tanda-tandanya adalah tadi suka semutan. Itu salah satu tanda-tanda dari diabetes mellitus. Tapi kalau obesitas cepat lelah ya, cepat lelah, mengantuk, kemudian kalau kita endurance kita untuk olahraga itu juga mengalami kelelahan yang sangat seperti itu. Oke, berarti mulai cepat lelah gitu ya. Kalau mungkin juga baru jalan bentar aja udah ngos-ngosan. Iya, gitu. Betul sekali. Oke, jadi untuk Anda sahabat ini mungkin juga sudah bisa mengenali diri Anda masing-masing. Wah, saya obesitas enggak ya? Apa saya sudah masuk kategori obesitas atau mungkin juga melihat keluarga. Nah, kalau kita lihat Mas Syarif, sebenarnya obesitas ini apa sih yang menyebabkan seseorang ini bisa mengalami obesitas? Kan tadi juga bukan hanya orang dewasa tapi betul, juga anak-anak ternyata juga bisa obesitas. Betul sekali. Jadi di Indonesia ini selain adanya kasus gizi buruk, gizi buruk itu berat badan di bawah dari standar, juga ternyata ditemui banyak anak-anak terutama di perkotaan itu yang berat badannya di atas dari standar. Nah, penyebab utamanya adalah kalau untuk dewasa mungkin tadi pertama ada ketidakada keseimbangan antara asupan dengan penggunaan dari asupan tersebut. Artinya makan itu kan harus balance antara energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan. Okay. Nah, biasanya tadi makan berlebih tetapi aktivitas fisik juga semakin berkurang. Nah, kalau anak-anak bisa juga dengan zaman now gitu ya, dengan adanya gadget, anak-anak dulu dengan aktivitas permainan yang fisik gitu ya. Betul. Main dampu, kemudian main karet, ya, main gundu, lari-larian, main layangan. Nah, sekarang kita lihat di Jakarta apa tempat area permainan itu sudah mulai jarang. Paling ada misalnya RPTRA juga hanya di beberapa titik tertentu saja ada, tapi tidak semua lingkungan masyarakat itu ada. Nah, akhirnya mereka dengan mudahnya ya tadi mainnya adalah main gadget gitu ya, main gadget dengan berjam-jam gitu ya, kemudian sambil main gadget sambil ngemil. Itu tanpa disadari adanya ketidakseimbangan antara asupan energi dengan penggunaan energi. Oke. Ya, jadi utamanya memang seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang dewasa kita lihat sekarang kan banyak orang yang mungkin karena kesibukannya gitu ya, karena kesibukannya memilih makanan itu tidak lihat-lihat dulu, yang penting kenyang. Okay. Ya, yang penting kenyang, yang penting bisa ganjil perut. Akhirnya yang dipilih adalah yang lemak, gorengan. Bukan berarti saya ini kan gorengan ya, artinya gorengan itu lemak itu ada manfaatnya, tapi kalau berlebihan tidak seimbang, tidak bisa tidak digunakan, ya akhirnya menumpuk. Kemudian makan nasi itu katanya sih kalau nggak nasi anget itu nggak enak gitu ya. Apalagi pakai sambal aja yeah. Udah enak banget. Nah padahal hati-hati karena nasi panas itu itu cepat sekali untuk dirubah menjadi kalori. Okay. Ya, jadi orang untuk teman-teman yang diabetes itu kalau bisa jangan makan nasi langsung dalam nasi yang ibaratnya baru anget dari magic jar itu langsung kita makan nanti didinginkan dulu. Dinginkan 5 menit, 10 menit gitu ya. Intinya dingin. Karena kenapa? Karena kalau sudah dingin itu kita makan itu untuk dirubah menjadi kalori dalam tubuh kita itu agak lama ya. Okay. Tapi kalau misalnya masih hangat kita makan itu akan berubah menjadi energi tubuh kita. Nah, kalau misalnya tubuh kita ini tidak segera memanfaatkan energi yang sudah jadi ya, maka yang terjadi apa? Energinya itu, cadangan karbohidratnya itu, ya karbonnya itu akan disimpan, disimpan menjadi cadangan karbohidrat dalam tubuhnya itu akan disimpan menjadi cadangan, dan kemudian kita tambah lagi, makan karbohidrat lagi tidak digunakan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah karbohidrat itu akan dirubah menjadi lemak, seperti itu. Nah, tambah lagi selain tadi asupan yang berlebihan dari kalori dari lemak. Kita jarang sekali mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay. Nah, karena sayur-sayuran dan buah-buahan ini sebenarnya dia bisa memberikan efek kenyang. Jadi kalau kita makan, mungkin ya, kalau kita makan tanpa buah-buahan dan sayur-sayuran, artinya serat, ketersediaan serat, maka yang terjadi satu piring itu bisa habis. Okay. Satu piring itu bisa habis sendiri gitu, bahkan nambah. Tapi kalau sebelumnya kita makan sayuran dulu, gitu ya, kita makan buah-buahan ya, buah-buahan atau sayur-sayuran, maka tadi setengah lambung kita itu sudah terisi. Okay. Jadi nanti porsi makan kita bisa lebih terkontrol dibandingkan kita tidak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Berarti dianjurin makan sayur atau buah-buahan ini di sebelum makan berarti? Iya. Mas Arifnya bukan sesudah makan yang sebagai pencuci mulut ya? Iya. Kenapa? Karena tadi untuk mengkontrol asupan kalori kita. Kalau itu kita konsumsi sesudahnya ya udah, yang terjadi kalorinya kita banyak, nasinya banyak, lauknya banyak. Nah, makan seratnya, makan buah-buahan dan sayur-sayurannya justru sedikit. Nah, padahal kebutuhan serat kita dalam satu hari itu sekitar 30 gram serat ya. Nah, 30 gram serat itu setara dengan setengah kilogram sayur-sayuran atau buah-buahan, setengah kilogram banyak ya, gitu ya. Banyak kelihatannya gitu ya. Dan memang artinya setengah gram ini mungkin dalam kalau hitungan apel gitu ya, buah apel itu mungkin 5 apel. Nah, kita kalau hitung dalam satu hari pernah nggak kita makan konsumsi 5 apel? Waduh. Kan jarang sekali. Udah istilahnya udah ngenyang, memang efek dari serat itu mengenyangkan sehingga dalam makan misalnya kita 3 kali makan besar gitu ya, memang dianjurkan untuk makan serat terlebih dahulu. Kenapa? Agar kebutuhan serat kita bisa terpenuhi sebesar 30 gram dalam satu hari atau setengah kilogram sayuran atau buah-buahan. Nah, tapi kalau dibalik, kita makan nasi dulu baru makan serat, ya enggak. Survei di Indonesia itu jarang sekali orang Indonesia yang sanggup mengkonsumsi, ya rata-rata ya, sanggup mengkonsumsi 10 gram. Artinya baru hanya tercukupi kebutuhan serat itu baru sepertiganya. Sepertiganya. Nah, efek dari konsumsi serat itu tadi selain dia memberikan rasa kenyang, nah kemudian dia juga bisa membantu untuk membersihkan usus kita, melancarkan BAB kita. Nah ini kalau jadi kalau kita teropong gitu ya dengan melihat kondisi usus, biasanya orang-orang yang obes kemudian kurang mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, biasanya di dalam ususnya itu ada timbunan kotoran-kotoran. Silakan bisa ditanya gitu ya, ditanya kemudian di recall. Biasanya orang-orang yang jarang makan serat itu kebelakangnya BAB-nya itu jarang banget. Harusnya kan memang setiap hari kita bisa BAB gitu ya, dua kali. Tapi kalau mereka bisa dua hari sekali. Nah ini adalah kenapa? Karena tadi makanan-makanan yang kita makan yang habis dicerna itu ada beberapa yang memang harus dibuang. Nah yang pembuangnya itu, membersihnya itu adalah serat. Nah, karena asupan seratnya kita kurang, hari mereka menumpuk tuh, menumpuk. Bahkan yang lebih bahayanya lagi, kalau kita tidak mengkonsumsi serat, itu tumpukan-tumpukan itu bisa menjadi polip, bahkan bisa menjadi kanker usus. Oke, nah, bahaya banget ya. Jadi ya, pastinya harus kita perhatiin juga pola makan tadi, ya, dan apa juga yang dikonsumsi. Dan inilah yang ternyata menyebabkan obesitas. Dan terutama juga buat anak-anak nih, mungkin buat ayah bunda di rumah, ya carilah aktivitas untuk anak-anak yang lebih banyak bergerak ya. Ya. Jadi selain juga menghindari obesitas, juga nanti juga bisa mengasah sistem atau saraf motoriknya. Ya, betul sekali. Anak-anak. Ya. Baik, Mas Arief, kita break dulu sejenak. Ya, dan juga untuk anda sahabat iDream, jangan ganti channel dulu. Nanti saya masih bersama Mas Syarif. Di sini akan masih banyak lagi membahas tentang obesitas ini. Dan pasti nanti juga akan dapat inspirasi untuk anda bagaimana bisa menghindari obesitas. Dan bagaimana pola makan yang bagus nih, yang sehat untuk anda agar terhindar dari obesitas. Tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. Atau mungkin yang baru gabung sama kita di hari ini, baru akses streaming kita mungkin, atau mungkin juga baru dengerin di aplikasi. Saya ajak kembali untuk kalian yang di rumah, mau gabung, punya pertanyaan, atau mungkin juga punya kritik dan saran untuk program kita, silakan. Bisa telepon di 0217-888-5300, atau di 0822-9789-1044. Anda bisa WhatsApp juga di nomor yang sama ya. Dan kita masih bersama Mas Syarif di hari ini membahas tentang obesitas. Mas Syarif, ya, kalau kita lihat dampaknya apa sih sebenarnya untuk orang-orang yang menderita obesitas? Ya. Kita ke anak-anak dulu nih, ya, karena ya, memang angka anak-anak ini cukup tinggi nih, Mas Syarif, ya. Ya, untuk penderita obesitas. Sebenarnya ya, apa dampaknya nanti untuk anak-anak tersebut jika dari dini ini sudah menderita obesitas? Ya, baik. Kebetulan saya pernah melakukan penelitian di salah satu SMP swasta di Jakarta ya. Itu dampak prestasi belajar terhadap anak-anak. Nah, ternyata yang efeknya yang signifikan sekali yang dari penelitian saya itu, pertama dia memiliki prestasi belajar yang lebih di bawah dari yang tidak obesitas. Oke. Okay. Ya, anak-anak yang obesitas. Kemudian yang kedua, dari penelitian saya itu juga saya meneliti antara efek obesitas dengan harga diri. Okay. Jadi perasaan bagaimana mereka menilai harga diri mereka sendiri. Dan akhirnya memang ternyata anak-anak yang obesitas itu memiliki self-esteem ya, penilaian harga diri mereka sendiri itu yang lebih rendah daripada anak-anak yang tidak obesitas. Ini dampak sosialnya ya, dampak sosialnya. Jadi obesitas itu bisa memberikan dampak kepada prestasi belajar dan self-esteemnya. Itu juga memiliki nilai yang skor yang rendah. Nah, kemudian dampak kesehatan lainnya, anak-anak ini kan juga sebenarnya bukan serba salah, kita harus benar-benar bijak dalam memanage anak-anak yang obesitas. Kenapa? Mereka kan sebenarnya dalam masa pertumbuhan. Okay. Kalau kita kurangi makanannya, kita khawatir mereka akan gagal tumbuh ya, karena kan tubuhnya itu kan selalu membutuhkan kalori kemudian protein ya untuk aktivitas dan berkembang. Tetapi kalau kita diamkan saja tadi, bisa juga mereka kepada pernah kita lihat kan anak yang obesitas yang gemuk sekali. Iya, kita tahu di berita juga banyak berapa ya. Akhirnya kalau nggak salah dibawa ke rumah sakit di Bandung ya. Nah, seperti itu. Nah, itu juga bisa kepada lari ke jantung, penyakit jantung, kemudian diabetes mellitus. Kenapa? Karena mereka ini kan terjadi penumpukan lemak di dalam organnya. Yang terjadi tadi organnya itu tidak bisa berfungsi secara baik. Kemudian pemecahan kalorinya juga akhirnya berlebihan dan menyebabkan lelahnya kerja kelenjar pankreas. Oke. Nah, ini akhirnya menyebabkan adanya diabetes mellitus di level anak-anak. Jadi jangan salah, diabetes mellitus bukan hanya dimonopoli orang-orang dewasa, tetapi karena dampak obesitas ini tadi, anak-anak pun bisa terkena penyakit diabetes mellitus. Iya. Dan artinya mereka kan masih punya masa depan yang panjang banget. Nah, dari kecil mereka sudah kena diabetes mellitus, wah udah kasihan banget. Kenapa kasihan? Ya mereka kalau diabetes mellitus tuh larinya kan 3L, lelah, letih, lesu. Nah, gimana mereka mau belajar kalau mereka memiliki tadi sebentar-bentar letih, lesu, lelah. Nah, ini juga harus diwaspadai. Kemudian mereka juga tidak mungkin, kalau yang obesitas itu akhirnya untuk aktivitas kebugaran mereka juga akhirnya menjadi skornya menjadi di bawah. Nah, sementara kalau belajar kan itu butuh konsentrasi. Mereka butuh konsentrasi, mereka butuh supply oksigen yang optimal. Nah, dengan adanya obesitas ini tadi, karena mereka jantung, kalau obesitas rata-rata detak jantungnya juga kurang tidak sebagus gitu ya, tingkat kebugarannya tidak sebagus anak-anak yang tidak obesitas. Jadi suplai oksigennya juga semakin rendah. Jadi memang dampaknya luar biasa, baik sosial maupun psikis dan apalagi patologisnya gitu ya. Jadi tiga dampak itu yang sebenarnya harus diwaspadai obesitas bagi anak-anak. Oke. Nah, kalau anak-anak tadi kan dalam masa pertumbuhan nih Mas Arief ya. Jadi tidak mungkin dong orang tua akan mengurangi makan mereka atau mungkin sistem diet untuk mereka. Jadi bagaimana ini solusinya untuk anak-anak yang mengalami obesitas? Bagaimana harus yang dilakukan? Ya. Baik, jadi kalau untuk anak-anak mereka dibiasakan untuk mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay. Nah, karena sayur-sayuran dan buah-buahan ini tadi dia bisa memberikan efek kenyang. Jadi jangan anak-anak itu dibikin harus suka dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, harus dikenalkan. Kan artinya buah-buahan itu banyak ragamnya. Kemudian sayur-sayuran juga banyak ragamnya dan itu juga bisa diolah misalnya tahap awal jus. Nah, tapi memang kalau jus itu kan seratnya agak sedikit perubahan ya, tapi ya nggak apa-apa, tahap awal. Kemudian misalnya brokoli itu juga bisa tahap awal ya, tahap awal itu bisa digoreng kan, bisa digoreng. Jadi mengenalkan tahap awal anak-anak kepada sayuran. Nah, setelah artinya seperti penjelasan saya di awal itu, kalau kita mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah atau serat terlebih dahulu sebelum makan, maka tadi ada rasa kenyang, sensasi kenyang itu setengah, istilahnya mengisi setengah lambung kita. Nah, sehingga kita bisa, anak-anak itu bisa mengkontrol apa asupannya. Karena kalau kita lihat anak-anak usia mau akhir SD, kemudian masuk SMP, itu mereka kita istilahnya apa ya, dikasih makan berapapun pasti habis gitu ya. Nah, kalau kita kasih mereka serat, kita kasih buah-buahan, maka tadi mereka akan merasa ada apa sensasi kenyangnya lebih dahulu. Kemudian yang kedua, bagi anak-anak kita berikan dia aktivitas fisik ya, kita kasih aktivitas fisik. Kita kasih mereka misalnya olahraga atau berenang ya. Jadi kegiatan-kegiatan mereka untuk bisa menguras, bukan menguras sih, kegiatan-kegiatan mereka untuk menggunakan energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi olahraga ini menjadi suatu hal yang penting ya bagi anak-anak. Kenapa? Karena selain untuk mengendalikan atau menyeimbangkan antara asupan yang dia makan, antara energi yang dia dapatkan dengan energi yang harus dikeluarkan. Selain itu, dengan olahraga tingkat kebugaran anak juga semakin bagus. Jadi caranya seperti itu, dengan asupan seratnya sama olahraga. Oke, berarti harus seimbang ya, apa yang dikonsumsi dan juga apa yang mereka keluarkan. Jangan sampai anak dikasih makanan yang banyak, dikasih snack ini itu, bekal ini itu, tapi ternyata aktivitas mereka kurang, cuman duduk atau mungkin sibuk dengan gadget aja. Iya, betul. Jadi, sekali Mas Arief ya. Oke, nah ini untuk orang dewasa. Nah, tadi kalau anak-anak sudah lihat dampak sosialnya seperti apa, kemudian juga dampak kesehatan dan juga terhadap fisik mereka seperti apa. Nah, kalau kita orang dewasa ini, apa dampaknya yang Mas Arief lihat nih, Mas Arief? Ya, jadi untuk dampaknya orang dewasa juga hampir sama dengan anak-anak. Ya, tadi ada, bahkan orang dewasa bisa kepada penyakit jantung koroner, kemudian diabetes, kemudian penyakit-penyakit degeneratif. Ya, ini selalu kalau saya temui mereka yang obesitas itu kalau dicek kadar hasil laboratoriumnya, gula darahnya, kolesterolnya, kemudian LDL-nya, ya, asam uratnya, itu tinggi. Nah, artinya kalau sudah pakai data laboratorium itu pasti langsung menjurus kepada penyakit-penyakit yang berbahaya gitu ya, penyakit-penyakit yang dampaknya tuh luar biasa. Nah, ini harus dievaluasi. Nah, biasanya juga orang dewasa itu mereka sudah punya pola pikir sendiri. Dia merasakan, wah enak, ngapain disia-siakan gitu ya, mumpung masih hidup gitu ya. Iya, betul-betul. Sekali seumur hidup gitu, atau apalah gitu ya. Kalau belum terbentur gitu ya, kalau belum sakit, ya udah dinikmatin aja. Nah, mungkin kalau untuk orang dewasa, tadi kita sendiri yang harus care gitu ya, kita sendiri yang harus care, mungkin teman-temannya juga harus mengingatkan, kemudian mungkin bisa pasang status tentang kita makan misalnya kue nih, cookies, ini udah berapa kalori nih. Nah, artinya kan kebutuhannya kebutuhannya dalam satu hari misalnya 2000 kalori. Kita makan cookies, tiba-tiba ini udah 100 kalori gitu ya. Padahal belum makan siang, padahal belum makan buah. Oke. Jadi memang kalau untuk dewasa tadi pengingat ya, pengingat-pengingat entah tulisan-tulisan yang sederhana, yang ringkas, yang itu selalu merekam. Karena tadi kita ini pendidikan dewasa ini harus selalu diingatkan terus gitu ya, harus diingatkan terus terhadap dampak-dampaknya. Nah, beberapa pasien saya itu ada pasien-pasien yang hemodialisa juga begitu sama. Mereka kalau belum terbentur, kalau nggak diingatkan ya sudah terus kan. Nah, sampai akhirnya mereka harus cuci darah. Itu juga bisa apa, banyak hal-hal yang terjadi seperti itu. Nah, untuk orang dewasa selain diingatkan tadi kan dampaknya ya, penyakit penyerta lainnya yang selalu mendampingi obesitas. Nah, untuk dewasa juga harus diingatkan lagi untuk antisipasinya adalah mengkonsumsi serat. Okay. Jadi mungkin kalau yang sudah berkeluarga, para ibu-ibu, para istri itu menyiapkan buah ya. Jadi disiapkan buah potong untuk suami, untuk bapak. Jadi biar mereka nggak kebingungan harus mencari tukang buah gitu ya, dikejar-kejar tukang buah gitu ya. Apalagi yang namanya cowok juga kayaknya juga malu males, juga males berhenti di jalan atau masuk ke pasar sekali. Juga malas kayaknya. Kalau yang ibu-ibu mungkin iyalah, misalnya ada tukang buah mampir gitu ya sambil beli. Tapi kalau bapak-bapak, saya lihat jarang banget bapak-bapak yang kerubung gitu ya di tukang buah tuh jarang banget. Betul. Kali kalau nanti teman-temannya bawa ke ruangan kerjanya baru makanin. Gitu ya. Betul. Jadi memang tolong disiapkan buah gitu ya, artinya selain ada makan siang disiapkan buah. Nggak usah yang perlu mahal-mahal, cukup misalnya ada pepaya gitu ya di tempat wadah makan itu. Jadi mereka untuk mendapatkan buah itu nggak sulit gitu ya. Nah, selain itu juga ada aktivitas diingatkan kembali kalau untuk sekarang dengan adanya teknologi itu naik lift, kemudian memudahkan parkir mobil aja misalnya, walaupun kantornya ada di lantai berapa gitu, lantai 27, parkir mobil juga naik lift juga gampang ya, paling disiasatin gitu. Misalnya kita lantai 27, ya sudah kita berhenti di lantai 25 gitu misalnya. Nah, kita naik tangga, artinya harus dihitung langkah kita untuk jalan kaki, harus dihitung aktivitas kita untuk menguras energi kita. Nah, kemudian juga untuk yang dewasa tadi, makan usahakan jangan terlalu sering makan dengan kondisi nasi panas ya. Okay. Nah, kalau karena nasi panas ini akan segera diubah menjadi kalori tubuh kita, energi kita. Nah, ini kalau tidak segera digunakan, akhirnya menjadi lemak, diubah menjadi lemak. Kemudian untuk makan sore, makan malam itu hindari, usahakan makan malam itu 4 jam sebelum tidur. 4 jam sebelum tidur. Ya. Okay. Jangan mau tidur kita makan nasi dulu, nasi Padang lagi. Aduh, itu berat banget gitu ya. Apalagi anak-anak kosan nih makan mie instan. Iya. Anak kos lagi belajar, lagi ada UTS, UAS gitu, kejar setoran, makan ngemil gitu. Nah, usahakan kalau lapar tengah malam itu ada buah. Jadi memang ketersediaan serat ini mau gak mau mutlak harus ada. Okay. Jadi ketika lapar di tengah malam, ketika kita lapar tadi di tengah-tengah yang kita tidak ada aktivitas fisik yang berarti, itu usahakan makannya cemilannya adalah buah. Jangan kita cemilannya pelontong, cemilannya nasi goreng ayam, kemudian cookies gitu ya, bolu. Ya Allah ya Rabbi, itu kalorinya berapa banyak gitu ya. Seperti itu, Mas. Oke, berarti juga harus lebih bijak lagi dalam memilih makanan, kemudian juga mencari aktivitas yang lebih banyak bergerak. Iya, betul, ya, betul. Mas Arif, walaupun di kantoran, mungkin untuk ada yang ada kerja di kantoran, pasti kurang banget untuk bergerak gitu. Tapi mungkin solusinya tadi seperti Mas Arif bilang ya, kalau jangan dimanjakan dengan teknologi lah ya, gitu ya. Betul. Tadi mungkin tidak naik lift atau mungkin juga tidak naik eskalator, coba naik tangga manual. Mungkin juga sedikit bisa membakar kalori juga, Mas Arif ya. Dan pastinya juga bisa memilih makanan yang terbaik dan selalu sedia buah dan sayur nih untuk yang dikonsumsi. Kita break dulu Mas Arif, nanti kita akan kembali lagi untuk Anda sahabat iDream di Inspirasi Keluarga di 1044 AM iDream Radio. Dan pastinya saya masih akan menemani Anda bersama Mas Arif di Inspirasi Keluarga di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. So 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Sahabat iDream masih di Inspirasi Keluarga, dan pastinya saya Rudy Saputra masih menemani Anda bersama narasumber kita. Hari ini ada Mas Syarif Darmawan ya. Kita berbicara tentang obesitas. Tadi sudah jelaskan di sesi pertama, kedua, ketiga, dan juga sudah panjang lebar nih tentang obesitas. Nah, Mas Syarif, untuk pemenuhan ya. Agar kita terhindar dari obesitas, salah satunya adalah tadi mengkonsumsi buah dan sayur. Ya. Nah, tapi kan banyak orang yang kadang maunya instan tuh ya. Ya. Susah dapetin buah dan sayur, akhirnya sekarang kan juga banyak tuh suplemen-suplemen pengganti serat gitu ya. Yang bisa dikonsumsi dan didapatkan di toko obat atau apotek. Apakah ini bagus nggak sebenarnya dikonsumsi untuk memenuhi syarat syarat dalam tubuh kita nih? Ya, Mas betul Arif? Sekali. Jadi kalau kita lihat sekarang produk-produk suplemen serat itu sudah banyak sekali ya mereknya dan sebagainya itu sudah banyak sekali. Nah, apakah itu boleh? Nah, kalau anjuran saya sebagai ahli gizi, pertama, kebutuhan serat kita, serat murni ya, itu sebesar 30 gram serat dalam satu hari. Nah, kita lihat, misalnya kalau kita mau menggunakan suplemen, kita lihat di packagingnya, kita lihat di kemasannya, berapa sih komposisi seratnya gitu ya, berapa sih komposisi serat yang terkandung dalam suplemen tersebut. Kalau ternyata tidak ada seratnya, ngapain? Walaupun mereka mengklaim gitu ya, mereka punya kandungan serat sekian, tapi pas kita lihat, kita evaluasi, ternyata nggak ada kandungan seratnya, buat apa kita mengkonsumsi? Nah, kemudian kalau kita ternyata ada kandungan seratnya, nah berapa kali kita harus makan? Ya, jadi apa patokan berapa kali kita mengkonsumsi suplemen itu adalah balik lagi adalah seratnya, kandungannya berapa. Kemudian kedua, kita bisa mendapatkan serat dari suplemen tersebut. Tetapi yang harus kita catat adalah bahwa di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan itu tidak hanya serat yang terkandung di dalamnya. Dia ada vitamin. Contohnya adalah vitamin C. Nah, tubuh kita juga membutuhkan vitamin-vitamin larut air yang diperlukan untuk metabolisme tubuh kita. Bahkan vitamin tersebut walaupun dibutuhkan dalam jumlah kecil sedikit, sebagai contoh misalnya vitamin C, kebutuhan kita sedikit banget hanya 50 mg. Tapi kalau 50 mg itu tidak tercukupi, salah satu contohnya kita sariawan gitu ya. Contohnya ya. Contohnya seperti itu. Nah, artinya vitamin itu mutlak secara umum dia hanya kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau kita mengandalkan suplemen tanpa mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, maka tadi asupan vitamin dan mineral kita tidak bisa dipenuhi ya. Nah, kemudian apakah boleh? Kalau bagi saya boleh saja kita menggunakan suplemen, tetapi tadi harus lihat komposisi seratnya, berapa kali harus kita ini. Kemudian jangan benar-benar kita meninggalkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah diciptakan, sudah diberikan untuk kita gitu ya, untuk manusia, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk manusia. Langsung kita ganti dengan suplemen. Kemudian yang kedua, dari buah-buahan dan sayur-sayuran itu kan alami ya, bahan-bahan alami. Sementara kita lihat, coba kita evaluasi dari suplemen itu ada enggak bahan-bahan sintetiknya? Pasti ada lah. Nah, itu dia. Artinya kan kalau suplemen itu pasti awet gitu ya, awet sampai sekian bulan disimpan, itu pasti ada zat-zat yang harus kita kritisi. Ya, harus zat-zat walaupun boleh dikonsumsi, tetapi kalau itu berlebihan, sekali lagi kalau itu berlebihan, maka yang terjadi tubuh kita yang awalnya sehat malah jadi sakit. Ya, tetapi kalau sesekali kita konsumsi intinya jangan sampai menggantikan fungsi dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, di dalam tubuh kita itu kan ada metabolisme zat gizi atau metabolisme selain zat gizi yang kita sebut dengan metabolisme xenobiotik. Nah, metabolisme xenobiotik ini bisa didapatkan dari mana aja? Dari semua bahan-bahan tambahan makanan yang ada dalam makanan kita, kemudian polutan, itu semua kan masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan kalau kita sakit gitu, minum obat, itu kan termasuk bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dalam tubuh kita itu nanti akan bermuara menjadi suatu metabolisme yang kita sebut dengan metabolisme xenobiotik. Nah, metabolisme xenobiotik ini kalau sudah berlebihan, zat-zat kimia dalam tubuh kita, zat yang berlebihan ya, saya bilang zat yang berlebihan, tubuh kita masih bisa mentolerir zat-zat sintetik tadi. Artinya suplemen juga masih boleh, tapi kalau berlebihan yang terjadi tadi, si zat xenobiotik ini akan memberikan dampak buruk. Dampak buruknya diantaranya tadi imunitas menurun, karena itu kan tetap dianggap sebagai benda asing. Tubuh kita kalau sudah masuk benda asing, apapun bentuknya, itu akan langsung diidentifikasi sebagai benda asing yang harus segera dikeluarkan. Nah, sementara kalau berlebihan itu kan bukan infeksius ya, bukan benda asing yang bentuknya kuman. Tapi karena terlalu bersering, karena terlalu sering, akhirnya antibodi kita bekerja tuh, bekerja yang berlebihan. Nah, yang kita khawatirkan pada saat memang antibodi kita dibutuhkan untuk menghalau, untuk menghilangkan penyakit apa kuman-kuman, sudah kecapean, istilahnya sudah kecapean. Udah peka ya. Lah ya gitu. Ya. Jadi itu tadi dampaknya adalah imunitasnya menjadi menurun. Kemudian dampak kedua, zat-zat xenobiotik tadi, zat-zat benda asing tadi itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Okay. Ya, bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, kerusakan jaringan kenapa? Karena itu kan benda asing. Dia sebelum dia diekskresikan ke keluar tubuh, sebelum dia dikeluarkan dari tubuh, dia akan menjadi senyawa yang sangat aktif sekali. Sangat aktif sekali, bahkan bisa tadi menyebabkan adanya kerusakan jaringan. Yang kita takutkan dampak yang ketiga itu adalah mutasi gen. Itu bisa terjadi kalau tadi konsumsinya berlebihan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jadi sekali lagi bukan nanti wah ini terlalu tendensius banget nih. Enggak. Kita bijak lah, artinya bijak. Artinya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa digantikan apa yang diciptakan oleh manusia. Okay. Apapun bentuknya. Entah itu robot ya bisa menggantikan fungsi manusia tidak. Entah itu makanan ada sintetik tidak, pewarna makanan kan ada tuh yang beredar pewarna makanan, kemudian pemanis buatan ya, pewarna makanan yang sintetik, pemanis, pengemulsi itu ada zat-zat kimianya. Intinya kita bisa merujuk kepada standar nasional Indonesia, artinya ada SNI-nya, ada SNI-nya, kemudian kita bisa dengan adanya internet kita bisa browsing kan bahan-bahan tambahan makanan apa saja yang dibolehkan oleh Badan POM, kemudian kadarnya berapa. Tapi ingat ya, dengan kita hidup di Jakarta dengan penuh polutan, kita keluar aja walaupun kita gak ngerokok, kita kena asap rokok. Betul. Kita keluar aja kena asap kendaraan bermotor. Itu sudah satu poin sendiri untuk masuknya zat xenobiotik ke dalam tubuh kita. Nah, ditambah lagi dengan sukarela kita memasukkan zat xenobiotik ya tadi dengan konsumsi bahan-bahan sintetik yang dalam tubuh kita. Artinya kita berusaha menghindar saja, kita sudah dapat. Lah ini tanpa kita sadarin dengan sukarela gitu ya kita makan bahan-bahan kimia. Makan disengaja membeli ya. Disengaja. Jadi intinya boleh-boleh aja, sah-sah saja, tetapi tolong diatur dan konsultasi kepada ahli gizi, konsultasi kepada dokter apakah ini boleh, berapa dosisnya dan berapa lama saya harus mengkonsumsi suplemen-suplemen seperti ini. Oke, boleh digunakan tapi jangan sampai menggantikan ya, iya, dengan buah-buahan yang atau sayur-sayuran yang asli gitu, iya. Karena itu lebih banyak manfaatnya. Kalau kita tadi hanya butuh serat, tapi ternyata kalau kita makan buah banyak yang dapat itu bukan hanya serat tapi juga ada mineral, ada vitamin juga yang pastinya berfungsi untuk tubuh kita ya. Mungkin bagus untuk tubuh tapi nanti efeknya juga pasti ada efeknya nanti ke tubuh kita. Ya. Oke. Nah, ini Mas Arief, kalau kita sudah berusaha untuk mencegah ya, tapi kita tidak memungkiri mungkin saja bisa saja terjadi keluarga atau kita atau mungkin orang terdekat kita mengalami obesitas. Ya. Yang saya pengen tahu sebenarnya obesitas ini proses pengobatannya seperti apa si Mas Arief? Ya. Prosesnya kalau ada juga ya cara-cara untuk mengurangi lemak gitu ya, sedot lemak. Tapi kalau bagi saya ahli gizi dengan tadi mengatur dietnya. Kalau biasanya kalau saya itu merecall dulu nih asupannya. Asupan dia ternyata 3000. Tapi saya hitung dulu nih dengan umurnya, dengan aktivitasnya, dengan tingginya ternyata kebutuhannya hanya 2000 atau 2500, tapi pas di recall kebutuhannya sampai 3000. Nah, kalau dari kami, dari ahli gizi itu tadi akan membuat menurunkan kebutuhannya itu sesuai rekomendasi makanannya itu sesuai dengan kebutuhannya, diturunkan bertahap. Idealnya penurunan berat badan itu dalam satu minggu itu hanya setengah sampai 1 kilogram. Dalam satu bulan itu hanya 2-4 kilogram. Itu rekomendasinya. Jadi memang penurunan berat badannya itu bertahap. Ya, tidak bisa. Ada misalnya ada mengklaim oh bisa drastis penurunan berat badan. Bagi saya hati-hati karena penurunan berat badan yang drastis pun itu juga nanti akan mengganggu metabolisme dalam tubuh kita. Tubuh kaget ya. Ya, tubuh akan kaget. Dan sangat biasanya orang yang gemuk itu kan mereka suka cemilan ya, bentar-bentar makan gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan faktor psikisnya juga, jangan sampai akhirnya mereka mental gitu ya. Ikut program diet tapi karena ada pengekangan makan akhirnya stres. Seperti itu. Kemudian juga asupan kalorinya tolong benar-benar dihitung. Artinya cookies walaupun dia kecil, tapi kandungan cookies itu kan dari tepung. Kemudian ada gulanya. itu menyumbang kalori yang cukup-cukup sangat banyak gitu ya, sangat-sangat tinggi. Jadi nah, kemudian kalau cemilan hendaklah pilih cemilan dalam bentuk buah-buahan dan sayur-sayuran seperti tadi. Kemudian kalau makan usahakan porsi kecil ya, porsi kecil, porsi sedikit kecil tapi sering, artinya jangan kita porsi besar tapi sering lah. Ini dia. Okay. Kalau bisa tolong porsi kecil tapi sering, artinya memang ada sensasi kenyang gitu, apa sensasi kita ingin ngunyah-ngunyah-ngunyah, tapi jangan sampai ngunyah-ngunyah tanpa disadarin ternyata sudah banyak kalori yang kita gunakan. Kemudian jangan lupa, dan ini menjadi suatu hal yang sangat penting, adalah aktivitas fisik, olahraga itu juga harus menjadi agenda kita dalam harian kita, agenda harian kita. Kalau nggak sempat dalam satu hari ini ya coba disiasati dengan cara naik tangga, kemudian misalnya parkir mobil yang cukup berjarak dari tempat kerja kita. Jangan dimanjakan dengan fasilitas dan jangan dimanjakan dengan teknologi seperti itu. Oke. Nah, Mas Arief, kalau sekarang orang kan lebih berhati-hati mengkonsumsi agar tidak terkena obesitas ini, ada yang mengkonsumsi mungkin makanan-makanan susu misalnya, ada yang low fat, kemudian juga ada makanan-makanan yang diklaim nol lemak, nol lemak gitu ya. Jadi banyak. Apakah ini bagus juga salah satu caranya, Mas Arief sebenarnya? Iya. Jadi kalau kita lihat susu-susu itu balik kembali ini, kandungannya apa aja? Okay. Kandungannya apa aja? Nah, dalam satu hari ini prinsip gizinya adalah kita bukan hanya butuh lemak, kita bukan hanya butuh kalori, tapi kita dalam satu hari itu butuh komposisi zat gizi yang beraneka ragam. Di sana ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Ini semua zat gizi harus terpenuhi dalam satu hari. Okay. Nah, kalau kita mau milih misalnya satu bentuk makanan ini saja, nah dari mana misalnya kita dapatkan mineralnya, dari mana kita dapatkan vitaminnya. Oke, misalnya ada produk-produk komersial yang dia mengklaim sudah ada zat gizinya. Ya, kita harus cerdas juga, cerdas hari gini, kita kritisi, kita lihat packagingnya, apa sudah lengkap gitu ya. Kemudian takaran penggunaannya bagaimana. Nah, terutama apalagi kalau yang kemasan itu, apakah secara finansial itu tidak menguras kantong kita? Pastilah ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ini loh makanan yang alami, ini loh makanan yang murah gitu ya, yang itu bisa menyehatkan. Ya kalau kita mau mereview kembali orang tua kita dulu kan nggak ada makanan produk-produk kayak begitu sehat. Iya. Mereka biasa makan misalnya ayam tanpa tulang, tahu, ayam tanpa tulang. Nah, itu ternyata mereka fisiknya luar biasa kan. Tidak pernah kita lihat mereka ada gangguan-gangguan yang cukup signifikan dibandingkan generasi-generasi yang lahir sudah era-era tahun 60 akhir, 70 akhir, itu sudah banyak era-era penyakit-penyakit degeneratif, karena masa-masa itulah. Tadi sudah mulai ada teknologi, sudah mulai ada makanan-makanan kemasan. Saya bukan anti dengan terhadap makanan-makanan kemasan. Suatu saat dalam kondisi-kondisi tertentu kita butuh hal itu. Tetapi kalau kita akhirnya mengganti, yang kita kritis adalah mengganti makanan kemas apa makanan utama, biasa utama dengan makanan kemasan, itu yang kurang tepat. Saya bilang kurang tepat ya. Kurang tepat kenapa? Karena tidak ada satupun dalam makanan biasa aja, tidak ada satupun zat gizi yang bisa diperoleh. Jadi misalnya gini, nasi di dalamnya tidak ada vitamin, Arya, bukan ada, tidak ada vitamin yang vitamin atau mineral misalnya kaliumnya, vitamin B-nya ada, tapi vitamin-vitamin yang lainnya ada nggak? Nggak ada. Oke. Okay. Ya. Nah, artinya kita harus dapatkan dari apa? Dari buah, dari sayur, dari lauk. Nasi misalnya, apakah proteinnya bisa dicukupi dengan kita makan nasi saja? Tidak. Nah, artinya ada harmonisasi antara bahan-bahan makanan itu gitu ya, harmonisasi. Misalnya nasi dia menyumbang karbohidrat, ikan dia menyumbang protein, nasi juga dia menyumbang vitamin B, tapi si tubuh kita juga butuh kalium ya, dari buah, dari pisang misalnya. Jadi dengan keanekaragaman itulah yang harus kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Nah, terus kalau nanti ya tapi uang saya nggak cukup gitu ya untuk beli macam-macam. Iya, nah, pas 5 sempurna nih. Iya. Mahal nih. Nah, sekarang kan di daerah-daerah tertentu ada yang kepala daerahnya itu ya sudah mewajibkan keluarga itu harus miara sepasang ayam. Kenapa? Karena untuk memberikan ketersediaan protein. Protein ya. Nah, seperti itu. Nah, nggak ada salahnya kita miara-miara untuk mendapatkan tadi protein dari telur gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya serat nggak mahal kok, pepaya bisa kita dapatkan, bisa tanam sendiri juga. Iya, bisa tanam sendiri. Mas, artinya mungkin kita butuh dari pihak ahli gizi harus butuh mensosialisasikan gitu ya, butuh di siaran-siaran seperti ini atau di YouTube. Kemudian bagi teman-teman apa masyarakat itu juga nggak ada salahnya searching ya, artinya dengan ada era internet bukan hanya infotainment aja atau entertain aja yang dibuka, tapi info-info mengenai sehat, info mengenai kebugaran, mengenai makanan itu bisa di searching. Dan Kemenkes sendiri juga ada kok apa websitenya untuk edukasi-edukasi seperti itu. Jadi kita bisa milih, tinggal kita pilih. Dan kita makan bukan hanya prestisnya, walaupun memang untuk kondisi-kondisi tertentu ada makan melihat prestisnya, tapi kalau kita mau melihat sehat, ya bukan, jangan kita melihat prestisnya, tapi lihat nilai zat gizinya yang dampak kesehatannya yang kita perlukan. Oke, baik. Mas Arief, kita break dulu sejenak dan kita masih ada sesi terakhir. Sahabat Arief, jangan ganti channel dulu, tetap di 1044 AMI Dream Radio, Successful Muslim Family. I Dream Radio, Successful Muslim Family. Serangan Abruhah ke kota Mekah menjadi tonggak sejarah perubahan di Jazirah Arab. Masa Jahiliyah berganti menjadi era keemasan seiring lahirnya Nabi akhir zaman. Meneladani perjuangan, sikap, perbuatan dan akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, I Dream Radio mempersembahkan Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat, hanya di iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin Wahid, pengasuh pesantren Tebu Ireng, Jombang. Saya mengajak sahabat iDream untuk mendengarkan program-program iDream Radio yang memberikan pendidikan dan inspirasi. 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan kebugaran. Hari ini kita membahas tentang obesitas bersama Mas Syarif Darmawan ya. Nah Mas Syarif, kita sudah banyak bahas dan kita sudah di sesi terakhir Mas Syarif dan sudah hampir berakhir kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelumnya Syarif, ada beberapa mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat tentang obesitas atau kegemukan ini. Mas Syarif, ini fakta atau mitoskah Mas Syarif, gemuk ini adalah faktor keturunan? Ya, jadi memang bukan mitos sih, memang ada beberapa orang tua yang gemuk kemudian mendapatkan apa anaknya juga gemuk. Tapi yang perlu dicatat, terkadang keturunannya itu bukan keturunan murni karena genetik, tapi keturunan pola makan. Oke. Jadi biasanya si anak ketika sudah masuk usia 2 tahun gitu ya, sudah makan bareng dengan keluarganya, ya mau gak mau akhirnya pola makannya, apa yang ada di meja makan, apa yang biasa dia lihat orang tuanya makan apa. Okay. Walaupun memang iya ada beberapa, tapi tidak banyak, tidak sampai 50% orang tuanya gemuk kemudian anaknya gemuk gitu ya. Itu bisa terjadi. Tapi yang perlu dicatat adalah tadi, yang akhirnya menular itu adalah menular pola makannya, pola kebiasaan dari orang tua. Jadi orang tua itu juga harus menjadi ahli gizi utama bagi si anaknya. Dalam arti ahli gizi tanda kutip ya, artinya dia yang harus mengetahui, memberikan contoh makanan apa yang baik, makanan apa yang akhirnya menyebabkan obesitas, seperti itu. Oke, dan juga orang tua yang menyiapkan makanan di rumah ya, iya, atau betul, ibu-ibu ya. Betul sekali. Oke, nah kemudian juga ada nih Mas Arief, mitos atau fakta kah? Saya tidak gemuk tapi hanya karena tulang saya besar. Iya, jadi balik lagi untuk mengetahui kita gemuk atau tidak adalah dengan ukuran berat badan idealnya. Ya, patokannya itu berapa tinggi badan kita dikurangin 100, udah kita akan masuk kepada mendapatkan nilai berat badan ideal kita. Walaupun misalnya tulangnya keker dan sebagainya, tapi artinya jangan akhirnya melakukan pembenaran gitu ya, melakukan bunuran, wah mentang-mentang tulang saya gemuk. Ya artinya dilihat juga berat badannya berapa. Artinya kan kita bisa melakukan timbang badan kan. Kita bisa melakukan timbang badan. Kalau ternyata proporsi antara berat badan kita terhadap tinggi badan kita melebih, ya sudah, jangan salahkan tulangnya artinya, tapi salahkanlah pola makan kita. Ya artinya yang gemuk itu kan perut, bukannya tulang. Oke, baik. Dan kemudian juga gemuk karena kebanyakan minuman bersoda. Bukan hanya minuman sodanya, biasanya kita minum soda sambil makan cemilan. Okay. Nah, justru yang kita khawatirkan, hati-hati dengan minuman bersoda. Kalau sekali lagi kalau berlebihan ya sesekali oke, boleh. Tapi kalau berlebihan itu juga nanti akan mengganggu sistem tubuh kita, yang terutama ginjal ya, karena ginjal kita yang akan mengekskresi cairan itu kan adalah ginjal. Kalau berlebihan ada kasus ya, saya bilang kasus bukan general karena belum diteliti secara umum. Beberapa pasien saya yang gagal ginjal itu punya riwayat tadi minum bersodanya terlalu berlebihan. Jadi ada efek, setelah saya tanya, efek candu ya, efek candu. Jadi mereka soda itu kalau artinya satu nggak cukup, dua, tiga, empat gitu ya, baru akhirnya memberikan rasa. Nah itu banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa berdampak dari minuman soda yang berlebihan, bukan hanya kegemukan, tetapi tadi diabetes juga bisa dari soda yang berlebihan ya, kemudian dia gagal ginjal juga bisa, seperti itu. Oke, terakhir nih Mas Arief, mitos atau faktakah stres bisa membuat gemuk? Nah, bisa aja, karena stres kita jadi tambah makan gitu kan. Betul-betul. Harusnya kan ya, terutama yang umat Islam, kalau stres ya doa. Semuanya lah, umat itu pasti doa. Kalau yang umat Islam nanti ditambah lagi dengan tahajudnya, itu untuk menghilang stres. Nah, tetapi ada beberapa orang akhirnya, wah stres, makan gitu, sambil mikirin gitu, sambil mikir, stres, makan lagi. Akhirnya tadi timbullah kegemukan dari stres. Oke, baik, sudah terjawab di mitos dan fakta ada yang berapa yang beredar di masyarakat mungkin untuk Anda sahabat IDM. Nah Mas Arief, kita kan sudah di sesi terakhir Mas Arief, mungkin untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, mungkin bisa disimpulkan atau mungkin juga ada closing statement dari Mas Arief untuk pembahasan kita hari ini. Ya, baik, jadi kesimpulannya, gemuk itu bukan tanda kemakmuran. Gemuk itu bukan bukan gemuk, bukan is beautiful gitu ya. Tapi gemuk, dan gemuk ini juga bukan penyakit menular atau penyakit yang menjadi apa, sesuatu hal yang menakutkan. Tetapi gemuk ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai, yang harus dikritisi. Kenapa? Karena dari gemuk ini akhirnya berdampak penyakit-penyakit degeneratif yang akhirnya mematikan ya, yang berbahaya. Tuh. Kemudian sering-seringlah kita mengkontrol berat badan kita. Nggak ada salahnya gitu ya, beli timbangan ya, atau misalnya kita lagi banyaklah di apotek-apotek, misalnya kita beli obat pasti ada timbangan. Saya lihat jarang sekali orang yang antusias nimbang gitu ya, malah takut nggak mau. Padahal itu salah satu warning yang sederhana banget ya. Kemudian yang bisa kita kritisi juga, kalau ternyata ukuran celana kita tambah tahun kok tambah besar. Nah itu juga sebenarnya sudah warning bagi kita. Kenapa? Karena lingkar pinggang, lingkar panggul yang sudah di atas dari 0,8 atau 1, 0,8 bagi wanita dan nilai 1 bagi pria, itu tanda-tanda 3 kali lipat berisiko terkena penyakit jantung koroner. Kemudian jangan lupa tadi aktivitas fisik, ya olahraga itu harus kita jadikan sebagai agenda harian kita. Kalau tidak bisa, tolong disiasati bagaimana kita bisa beraktivitas fisik. Dan yang terakhir dari pola makan, jangan lupa dalam keseharian kita ada sayur-sayuran dan buah-buahan untuk kelengkapan, bukan untuk kelapan, harus menjadi menu wajib dalam tubuh kita, dalam menu kita. Kenapa? Karena dari sayur-sayuran dan buah inilah yang dia bisa menyumbang serat. Nah ibaratnya kalau mobil lama itu kalau kita gas ya, kita gas ini kadang berdetet-detet gitu ya, karena tadi ada tumpukan-tumpukan plak-plak ya di dalam si mobil tadi. Sementara kalau mobil baru ngegas sedikit aja sudah lajunya luar biasa. Halus. Nah, begitu juga untuk membersihkan, kalau dalam tubuh kita yang membersihkan plak-plak yang ada dalam usus kita ya tadi dengan serat. Nah, kalau dengan serat, laju metabolisme kita juga akan semakin bagus. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief sudah bersama kita hari ini. Mas Arief, dia berbagi ilmunya untuk sahabat iDream terkait tentang obesitas. Yang semoga nih sahabat iDream bisa mendapatkan inspirasi nih Mas Arief. Baik. Dan juga terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kami di hari ini. Mendengarkan inspirasi keluarga, kita membahas tentang obesitas. Semoga untuk Anda orang tua atau mungkin juga Anda lebih bijak lagi dalam memilih makanan. Kemudian juga memasukkan sayur dan buah-buahan dalam menu wajib nih, agar kita semua terhindar dari obesitas. Yang penting juga tingkatkan aktivitas fisik, walaupun sibuk bekerja, tapi mungkin juga disempatkan berolahraga, atau tadi dengan cara-cara yang sudah disampaikan oleh Mas Syarif, mungkin ya memanfaatkan momen-momen tertentu untuk Anda tetap bisa terus bergerak di dalam aktivitas Anda ya. Dan akhirnya saya Rudy Saputra juga pamit dari ruang dengar Anda. Sahabat Edim, terima kasih yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio, ataupun juga yang sudah mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id, ataupun juga yang download aplikasi. Kalau belum download, saya ajak lagi untuk bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store. Akhirnya saya Rudy Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.